Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faya ayyatuhal akhawatu fillah, barakallahu fikunna jami'an. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Min Akhtha'iz Zawjat, di antara kesalahan para istri, karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala, di mana kita masih melanjutkan tentang kesalahan yang kelima yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu mengungkit-ungkit kebaikannya, jasanya atau khidmatnya kepada suaminya. Kita masih ingat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan mengatakan ada tiga golongan, ada tiga kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu al-musbil, orang yang laki-laki yang memakai pakaian yang menutup mata kaki, kemudian wal-manan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, kemudian wal-munafikusil atau bil-halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yurwa, kalau kata beliau penulis Habibullah Ta'ala di halaman ke-17, wa yurwa an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, di mana beliau mengatakan la yatimul ma'rufu illa bi tsalatsin, perbuatan yang ma'ruf itu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga perkara. Bi ta'jili, yang pertama dengan menyegerakannya, tidak menunda-nunda. Karena ketika seorang menunda-nunda dalam keadaan dia memiliki kemampuan, maka dikhawatirkan nanti akan muncul hal-hal yang menghalangi, sehingga terkadang seorang itu tidak jadi melakukan kebaikan disebabkan perbuatannya menunda-nunda di saat dia diberikan kemampuan dan kelapangan. Maka yang terbaik ketika seorang ingin melakukan kebaikan, menyegerakan ketika Allah sudah memberikan kemampuan dan kelapangan untuknya. Kemudian watas ghirihi, yang kedua yang akan menyempurnakan kebaikan itu adalah dengan menganggapnya kecil. Dengan menganggapnya apa? Kecil, meremehkan. Tidak, merasa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Apa yang dia lakukan itu sungguhnya kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan hak Allah kepadanya, jelas teramat sangat kecil. Demikian juga ketika dia berbuat baik kepada orang lain, dia tidak pernah menganggap bahwa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Dia selalu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu kecil, ya, tidak terlalu berarti. Ya, di samping dia semangat, tapi dia tidak pernah merasa besar kepala. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wasatrihi yang ketiga yang akan menyempurnakan perbuatan ma'ruf itu dengan menutupinya, yaitu dengan melakukan amalan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Jika memang amalan tersebut tidak wajib untuk ditampakkan. Adapun amalan-amalan yang wajib ditampakkan seperti sholat berjamaah, maka atau zakat, atau kemudian berhaji, ya ini wajib ditampakkan. Tidak bisa dia, atau tidak boleh seorang itu kemudian misalnya takut riya kemudian enggak sholat berjamaah jika laki-laki misalnya. Demikian juga zakat, dia tampakkan paling tidak kepada mustahik, kepada orang yang menerima. Jika pemerintah tidak mewajibkan harus melalui mereka, maka zakat boleh diserahkan langsung kepada mustahik, kepada yang berhak. Tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, beda dengan sedekah. Kalau zakat ini kan kewajiban. Jadi kalau misalnya ada orang yang atau pemerintah menuntut darinya zakat, nah dia sudah punya saksi bahwa ya dia telah memberikan kepada si fulan, si fulan bisa bersaksi untuknya. Jadi tidak kemudian juga diceritakan kepada semua orang. Demikian juga haji, maksudnya dilakukan ya dalam keadaan dilihat oleh orang lain. Namun bukan berarti ketika seorang berhaji atau umroh dia membuat status, ya, atau dia ceritakan kepada orang yang gak ada kepentingan. Ini juga rawan merusak keikhlasan. Kalaupun dia ingin safar berhaji, dia pamit kepada orang-orang yang ada kepentingan dengan dirinya, ada urusan pinjam meminjam, hutang piutang, atau bisnis, ataupun kepada ya seperti itu orang yang ada memang ada kepentingan. Faida ajjalahu hanna'ahu, kalau seorang itu menyegerakan perbuatan ma'ruf, dia akan menjadikan perbuatan yang ma'ruf itu hani, suatu yang nyaman dilakukan. Ya. Jadi memperbagusnya. Wa idza saghharahu, kalau dia menganggap perbuatan yang ma'ruf yang dia kerjakan itu kecil, azamahu, maka dia menjadikannya besar di sisi Allah. Sebaliknya kalau seorang itu menganggap perbuatan ma'ruf yang dia lakukan sebagai suatu yang besar, itu justru akan menjadikannya rendah, kecil di sisi Allah. Wa idza satarahu tamammahu, dan kalau dia menutupi, ya, tidak, ya, dia menyembunyikannya, tidak menampakkan pada orang lain, jika itu perkara yang memang tidak wajib ditampakkan, bahkan dianjurkan untuk menyembunyikannya, maka itu akan menjadikannya sempurna. Termasuk amalan yang dianjurkan untuk ditambahkan itu adalah apa? Memberi hadiah. Kalau sedekah kepada fakir dan miskin, itu yang afdal disembunyikan. In tubdu sedaqati fani'imahi. Kalau kalian menampakkan sedekah asal itu ikhlas, itu perkara yang baik. Wa in tukhfuha, namun kalau kalian menyembunyikan sedekah wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Kalau pemberian itu sedekah karena yang diberi adalah orang yang fakir, maka yang afdol, yang utama adalah dengan menyembunyikannya. Karena itu juga akan, di samping lebih ikhlas, juga akan lebih menjaga perasaan fakir yang diberi. Karena sebagian orang ada yang malu ketika diberi. Maka ketika kita memberinya itu dengan sembunyi-sembunyi, kita taruh di amplop misalnya, kita masukkan di malam hari lewat celah pintu rumahnya misalnya, berisi uang tanpa tahu, itu lebih utama, ya kan? Namun kalau sifatnya itu hadiah, maka yang dianjurkan adalah menampakkan hadiah itu pemberian yang didasari oleh kecintaan. Kita memberi tetangga, memberi teman, memberi kerabat, ya, hadiah, maka dilakukan dengan terang-terangan karena tujuannya adalah untuk membangkitkan, untuk memupuk dan menguatkan serta menjaga saling mencintai. Karena Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, ini saya kalian akan saling mencintai. Jadi tentunya seorang tidak mungkin akan saling mencintai kalau hadiah itu dilakukan secara rahasia, enggak tahu siapa yang memberi. Kalau ini sesuatu yang dilakukan karena Allah, ya, karena cinta karena Allah, maka sesuatu yang baik. Diperintahkan, dianjurkan kita saling memberi hadiah agar kita saling mencintai dan agar menghilangkan suudzon, agar menghilangkan kesalahpahaman, agar menghilangkan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena Allah. Al-muhim, intinya Seorang itu ketika melakukan kebaikan, dia tidak menganggap yang terkait dengan tercelanya mengungkit-ungkit kebaikan, tidak menganggap besar kebaikan yang dia lakukan. Wa qala rajulun li banihi, seorang pernah mengatakan kepada anak-anaknya, idza takhattum inda rajulin yadan fansuha, kalau kalian membuat yadan, membuat apa, kebaikan, membuat kalian melakukan sesuatu yang berharga ya, atau semacam sesuatu yang ya dianggap jasa bagi orang lain, fansuha, lupakanlah. Jangan sekali-kali engkau merasa kamu telah berjasa kepada si fulan, walaupun engkau tidak mengungkapkannya itu kepada orang yang engkau beri, atau kepada orang lain, kepada pihak yang ketiga. Si fulan dulu ini loh, ya pengangguran loh, aku yang nyarikan pekerjaan dia. Dia juga dulu setelah dapat pekerjaan, ya kesana kemari, berapa tahun hidup sendiri, gak ada jodohnya. Aku yang nyarikan, ya aku carikan jodoh dia, dan seterusnya. Ya, yang seperti perkara yang tercela. Apakah jasa yang diungkit itu disampaikan kepada pihak ketiga atau kepada yang bersangkutan? Sama-sama tidak bolehnya. Lebih buruk lagi kalau langsung kepada orang yang pernah dia bantu, pernah dia beri kebaikan. Ya, lupakanlah, jangan pernah engkau merasa telah apa, berjasa, telah memiliki kebaikan kepada orang lain. Ingatlah semua itu hakikatnya berasal dari Allah SWT. Engkau hanya dipilih, dijadikan engkau sebagai sebab, tapi hakikatnya yang memberi itu adalah Allah SWT, bukan dirimu. Engkau syukuri engkau dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai sebab melakukan kebaikan, tapi tidak kemudian merasa dirimu yang berbuat baik, tidak pernah merasa engkau memiliki jasa kepada orang lain. Lebih tercela lagi kalau seorang itu merasa memiliki jasa kepada syariat Allah, kepada agama Allah. Ini lebih buruk lagi. Kalau seorang itu dia telah merasa dia memiliki jasa kepada dakwah. Oh, di sini loh aku dulu yang merintis dakwah di sini. Oh, di sini loh aku dulu yang pertama kali ngajari umaha dulu enggak bisa baca alif ba ta. Oh, di sini loh aku dulu yang ngajak umat itu berhijab misalnya. Oh, disinilah aku dulu yang pertama kali mendakwakan tauhid, dan seterusnya. Yang semacam ini tidak pantas, lebih buruk lagi. Sifat yang semacam ini menyerupai sifat orang-orang yang Allah tegur dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujurat di ayat ke 100, yang ke 17, Allah beriman, yamununa alaika an aslamu, mereka merasa berjasa, memiliki jasa yang besar kepadamu karena mereka masuk Islam. Maka Allah mengatakan, kul katakanlah kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa kalian memiliki jasa kebaikan kepadaku karena kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Bahkan Allah lah yang mengaruniakan kepada kalian, kalianlah yang punya, Allah lah yang memberi karunia yang besar kepada kalian, yang kalianlah yang pantas merasa berhutang kepada Allah, ya, kalau bahasanya ya, artinya Allah lah yang, seandainya Allah ingin mengungkit-ungkit, Allah yang berhak mengungkit-ungkitnya kepada kita, karena dialah yang telah memberi hidayah kalian kepada keimanan. In kuntum shodiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Lebih buruk lagi ya, kalau itu terjadi ya. Demikian disebutkan dalam kitab Uyunul Akhbar di jilid yang keempat di halaman 177. Kalau kata penulis, waqala syair, seorang penyair mengatakan, afsadta bil manni ma asdaita min husnin. Dengan mengungkit-ungkit, engkau telah merusak kebaikan yang engkau lakukan. Laisal karimu idza asda bimannan. Karena orang yang mulia itu, kalau dia berbuat baik, dia tidak akan mengungkit-ungkitnya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, minanur rijal alal qulubi ashaddu min waqil al min waqil asinnah. Kebaikan-kebaikan yang diungkit-ungkit itu lebih menyakitkan orang lain dibandingkan apa? Dibandingkan tembakan anak panah ya terhadap hati. Orang terkena anak panah itu lebih ringan dibandingkan dia mendengar orang yang berbuat baik itu mengungkit-ungkit kebaikannya. Kamu dulu begini ku tolong, sekarang kamu kacang lupa kulitnya. Dan semisalnya ungkap-ungkap seperti itu, kamu lupa sekarang jadi orang sukses, sudah lupa pada diriku. Kalau orang yang melakukan kebaikan seperti itu sangat menyakitkan. Kalau memang dia ikhlas ketika dia berbuat baik kepada orang lain itu, dia semata-mata mencari ridha Allah, dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Dia tidak akan pernah merasa dikecewakan kepada orang yang pernah dia tolong, pernah dia bantu. Karena memang dia melakukannya itu karena Allah. Sehingga hendaknya kita merenungkan, memikirkan, memperhatikan ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Ingat, aku melakukannya itu harus karena Allah. Sehingga suatu saat ya, aku tidak akan pernah mengungkit-ungkit apapun yang aku lakukan kepada si fulan atau fulanah, seandainya dia melupakan diriku, bahkan seandainya dia mendolimi diriku sekalipun ya. Dari satu sisi, ketika ada orang lain pernah berbuat baik kepada kita, maka akhlak seorang yang mulia itu membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Kalaupun dia tidak mampu membalas dengan kebaikan, minimal dia tidak berbuat buruk kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, dari satu sisi. Ya, bukan berarti ini membolehkan kita membalas perbuatan baik orang lain dengan keburukan atau melupakan kebaikannya, tidak. Tapi dari satu sisi yang lain, kalaupun kita, diri kita sebagai pihak yang telah berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang yang pernah kita bantu, pernah kita tolong, pernah kita berbuat baik kepadanya, itu dia melupakan diri kita atau bahkan mendolimi diri kita, kita tidak akan pernah mengungkit kebaikan yang kita lakukan, karena kita melakukan karena Allah. Dan apa yang dilakukan di sisi Allah atau apa yang dilakukan karena Allah tidak akan disia-siakan. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi hambanya walaupun seberat seukuran dzarrah. Wa in taku hasanan yudha'ifha. Dan jika ada kebaikan sekecil apapun, Allah akan yudha'ifha, akan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang ikhlas karena Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Demikian juga Allah berfirman di surat Al-Anbiya di ayat yang ke-47, wa nadza'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan amal yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidak akan ada satu jiwa pun yang terzalimi, yang dirugikan. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, dan kebaikan yang dilakukan dia tidak akan dikurangi sedikit pun pahalanya. Wa in kana mithqala habbah min khardalin ataina biha. Dan kalau ada kebaikan walaupun dia ukurannya, timbangannya seberat habbah min khardal, seberat seukuran biji sawi atau yang lebih kecil dari itu, ataina biha, kami akan mendatangkannya, kami akan membalasnya, menampakkan dan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, dia akan melihat balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab, memperhitungkan amalan ya, hamba-hamba Allah. Ya. Allah lah yang akan ya, menghisab dengan seadil-adilnya. Sehingga seorang tidak akan pernah merasa rugi atau dikecewakan ketika orang yang dia tolong atau orang yang dia berbuat kepadanya, baik kepadanya itu melupakan dirinya atau bahkan menzaliminya. Ya. Karena dia melakukannya karena Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Sehingga orang yang ikhlas itu orang yang paling lapang dadanya, paling lapang hatinya. Ketika dia dizalimi oleh orang yang pernah dia berbuat baik kepadanya, sebagai manusia sedih itu wajar. Tapi dia tidak akan kecewa, tidak akan pernah menyesal dengan kebaikan apapun yang pernah dia lakukan. Karena dia melakukannya itu karena Allah mengharapkan apa yang di sisi Allah, bukan mengharapkan balasan dunia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. karena kami tidak mengharapkan dari kalian itu balasan ataupun sekedar ucapan terima kasih atau semisalnya. Jadi ucapan yang mengungkit-ungkit kebaikan itu sangat menyakitkan, lebih menyakitkan dibandingkan ya anak panah, karena ini lukanya hati. Kalau anak panah mengena itu fisik, tapi ya ucapan yang menyakiti hati itu lebih menyakitkan. Ya. Wa qala al-Baruzi rahimahullah. Kemudian Al-Baruzi rahimahullah mengatakan, tahammaltu khawfal manni kulla razi'ah. Aku berusaha sabar, tahammul itu sabar menghadapi apa, khawfal manni, apa, at-tahammul itu khawfal manni kulla rozi'at, karena aku takut dari tindakan, ucapan yang mengungkit-ungkit kebaikan. Aku pun apa, tahamal tu kula rosiah. Aku berusaha sabar menghadapi semua hal yang tidak aku sukai. Ya, ketika itu tadi orang yang pernah dia bantu, orang yang pernah dia tolong, orang yang dia telah berbuat baik kepadanya, melupakan dirinya atau justru membalas. Ya, istilahnya apa, air susu dibalas dengan air tuba misalnya. Ya. Ya, karena aku takut akibat ya, takut terhadap perbuatan mengungkit-ngungkit kebaikan dan takut akibatnya. Aku pun sabar menghadapi hal-hal yang tidak aku sukai dari orang lain, yang dia melupakan diriku atau berbuat zalim pada diriku dan seterusnya. Wahamlu arrozayadah, wahamlu rozayadahri ahla minal manni, kata Al-Baruzi. Dan menanggung, sabar menghadapi musibah-musibah atau hal-hal yang tidak disukai di dalam hidup ini, itu lebih manis, lebih lezat dibandingkan apa, mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau susah itu enggak mengeluh kepada orang lain. Aduh, sekarang aku susah, kamu kok enggak peduli ya dengan diriku, dulu kamu kutolong, kamu dulu kesini pengangguran, aku carikan kerjaan atau aku beri kerjaan. Sekarang kamu sudah sukses. Dulu kamu apa namanya, jomblo sana kemari. Ya kalau habis kerja kamu ngopi di warung karena enggak punya teman, jenuh, bosan, gabut, bete. Aku carikan istri. Sekarang giliran aku susah, kamu kok ini ya, kayak enggak peduli lah denganku ya. Enggak mau nolong atau enggak mau apa begitu. Ya. Tidak pernah. Orang yang mulia itu akan seperti itu. Bagi dia ya, dia sabar menghadapi ya, dilupakan dari orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya, atau bahkan didolimi oleh orang yang dia pernah berbuat kepadanya. Itu lebih manis dibandingkan dia mengungkit-ungkit kebaikan. Karena apa? Orang yang ikhlas mengharapkan balasan dari si Allah, dan itu adalah kemuliaan. Justru kalau dia mengungkit-ungkit kebaikan, itu akan menghancurkan perbuatannya, di samping dosa besar yang ancamannya tadi. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan seterusnya. Itu akan menjadi menimbulkan kebencian. Oh, orang yang ditolong itu ternyata kamu ya ada maunya tuh. Oh, kamu ternyata berbuat baik selama ini itu ya karena ingin mendapatkan balas budi. Ya, seperti itu. Ya. Sakit orang yang diberi ya kebaikan itu kalau dia mendengar diungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepadanya, akan menimbulkan kebencian, menjadikan permusuhan. Ya. Makanya sampai orang awam itu ada yang mengatakan ya, jangan kamu pernah berhutang budi. Ya. Itu walaupun sebagai bahan candaan, tapi memang betul. Jangan berhutang kepada budi, mending kamu berhutang kepada Iwan. Kalau kamu berhutang kepada budi, nanti diungkit-ungkit sampai mati. Ya, kata mereka. Ya. Wa ma'a annal minnata wa ti'dada al-ayadi, di samping ya, mengungkit-ungkit kebaikan dan menghitung-hitung jasa, laisa min sifatil kiram, itu bukan termasuk sifat orang-orang yang mulia, illa namun yasughu fi halil mu'atabah wal iqtidar, dikecualikan ya diperbolehkan pada kondisi tertentu. Itu kapan? Fi halil mu'atabah wal iqtidar, dalam kondisi, pada kondisi al mu'atabah. Mu'atabah itu semacam menegur atau menasehati, wal iqtidar ataupun meminta maaf yang merasa dirinya ada kekurangan. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm al-Imam Ibnu Hazm, beliau mengatakan halani, ada dua keadaan, yahsunu fihima ma yaqbahu fi ghairihima, yang dua keadaan ini baik padahal pada selain dua keadaan ini buruk. Ya, kalau dalam dua keadaan ini tidak masalah, tapi selain dari dua keadaan itu buruk. Wahuma al mu'atabah wal iqtidar. Nah, dua keadaan ini adalah apa? Al mu'atabah wal iqtidar. Ketika menegur atau ketika meminta maaf. Fa innahu yahsunu fihi ma ta'didul ayadi, dalam dua keadaan ini, ketika seorang menegur atau dia meminta maaf karena sebatas itu kemampuan yang mampu dia lakukan, yang pertama adalah ta'didu al ayadi, menghitung-hitung apa jasa. Wa dzikrul al ihsan, dan menyebutkan kebaikan. Mirip, hampir sama, ya kan? Wa dzalika ghayatul kubhi ma adahataini al halataini. Dan itu merupakan perkara yang sangat buruk kecuali pada dua keadaan ini. Kalau bukan di dua keadaan ini, maka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasa itu ya mengungkit-ungkit budi, ya, itu sesuatu yang sangat buruk. Ya. Demikian kata Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar di halaman ke-78, atau juga kitab ini sering juga disebut dengan judul Mudawatun Nufus. Nah, kemudian dijelaskan oleh penulis, wa ala hadza, atas dasar ini, yasughu lizaujah, boleh bagi istri, idah tajat ila itabi zaujiha, kalau dia butuh untuk itab, mengingatkan suaminya, awil i'tizar ilai, atau meminta maaf kepada suami, apa yang boleh dilakukan oleh istri? Antat kuruh bisyai'in min ayadiha, untuk menyebutkan sebagian kebaikan atau jasanya yang pernah dia berikan kepada suami. La ala sabilil minnah wal idlal, bukan sebagai bentuk untuk mengungkit-ungkit kebaikan tersebut. Wa innama litadhkurahu au litudzakirahu, tapi untuk mengingatkan sang suami bima lahu indaha minal manzilah wa takdir, bahwa dia ini sebagai seorang istri sudah ya benar-benar memuliakan, baginya suami itu memiliki kedudukan yang besar dan dimuliakan. Maksudnya begini, ketika yang pertama dalam kondisi menegur atau mengingatkan suami, ketika suami itu mengurangi hak-hak istri atau mendolimi istri, ya mendolimi ya atau mengurangi hak-hak yang itu menjadi haknya yang Allah tetapkan untuknya, maka boleh seorang istri mengingatkan suami. Ya, misalnya ini sebagai contoh, ini sebagai contoh, tidak membatasi. Ya, suami misalnya apa punya istri dua, tapi dia nggak adil misalnya. Lebih harusnya nafkah atau bermalamnya ya, sama-sama adil. Misalnya di istri kedua dia 5 hari, dia kemudian dia sebagai istri pertama cuma dapat 2 hari. Maka diingatkan, wahai suamiku, ya bukankah dulu ketika engkau atau kita berdua, kamu baru punya istri aku setia begini-begini. Ya, ya misalnya seperti itu, sudah melakukan seperti itu. Ketika dia menuntut haknya tidak masalah, mengingatkan suami, bukankah Allah mewajibkan berbuat adil ini itu, bukankah aku sebagai istri telah berbuat demikian, itu tidak masalah. Atau pada saat ini contoh, ya namanya contoh itu sebagian tidak, ya tidak bisa mengungkapkan semua, hanya sebagai permisalan atau sebagai ya contoh saja. Di sana banyak perkara. Keadaan yang kedua, ketika seorang itu meminta maaf. Minta maaf itu pada kondisi ketika suami menganggap istri itu kurang maksimal, padahal istri sudah maksimal. Artinya dengan kata lain, wahai suamiku, yang sanggup atau mampu aku lakukan hanya ini. Ya, misalnya suami membebani istri dengan pekerjaan rumah atau hal-hal yang lain yang istri tidak sanggup, tidak masalah. Mau untuk meminta maaf, saya nggak sanggup, ya. Karena dari pagi tadi sudah ya ngurus anakmu, kemudian siang masak, sore ini, jadi kalau malam saya harus ngepel rumah misalnya, atau harus nyuci mobilmu misalnya, ini sebagai contoh misal, saya nggak sanggup. Ya karena tadi kan saya sudah pagi sudah ngepel lantai, kemudian masak, ya tadi ini itu banyak pekerjaan, anakmu nangis dan seterusnya misalnya. Ya. Artinya dalam kondisi sang istri itu sudah maksimal, tetapi suami menuntut lebih dari itu dan dia tidak mampu, tidak masalah. Ini bukan sebagai bentuk mengungkit-ungkit kebaikan yang dia berikan atau dia khidmatkan kepada sang suami. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwata illa billah. Al-muhim intinya bahwa termasuk dosa besar apalagi dari seorang istri manakala dia memiliki sifat ya mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Ini yang bisa kita dengarkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah jadikan bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kesalahan yang keenam, ini termasuk perkara yang penting, yaitu apa? Ikhbarul akhirin bi muskilatil manzil. Ini banyak terjadi, apalagi di masa sekarang ini, yaitu apa? Menceritakan masalah-masalah rumah tangga kepada orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, masalah-masalah rumah tangga diumbar di medsos. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemungkaran yang besar. Insyaallah penjelasannya akan kita dengarkan bersama pada pertemuan yang mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.